Lihatlah wajahku, adakah kau lihat getar rindu hatiku? Tanyakan hatimu, aku siapa yang punya? Dengarlah cemara membisikkan cinta untukmu. La la la la la la la la la, senyumlah sambut tanganku. La la la la la la la la la, datanglah, aku kan di sini. Terima kasih.